إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Kaum muslimin, para hadirin, calon hujjaj yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 19 September kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menjalankan salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib terhadap setiap pribadi muslim. Ilmu agama itu luas sekali yang tidak cukup waktu dan umur kita seluruhnya untuk mempelajari secara detail perkara agama yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi para ulama membatasi batasan-batasan yang mampu dan harus mampu untuk dilakukan oleh setiap pribadi muslim untuk mengetahuinya dan mempelajarinya, yaitu dalam perkara-perkara yang terkait pertama sekali tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, serta larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, kita mengenal tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi, untuk apa diutus, apa fungsinya, apa hak-haknya dan apa kewajiban kita. Yang ketiga adalah kita mengenal syariat Islam, dinul Islam, aturan-aturan di dalam Islam, disertai dengan dalil-dalilnya, disertai dengan hujjah-hujjah dalam masail-masail atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan yang Allah wajibkan kepada kita. Setidak-tidaknya perkara yang wajib minimalnya yang terangkum di dalam rukun Islam. Setidak-tidaknya dari sekian perkara yang wajib yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada setiap pribadi muslim untuk mempelajarinya adalah apa yang terangkum, tercantum di dalam arkanul Islam. Yang sudah kita ketahui bersama, rukun Islam itu pertama terkait dengan tauhid, terkait dengan asyhadatain, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah kecuali Allah, serta persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak ditaati, dipanuti dan dicontohi atau ditauladani kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama yang terkenal dengan asyhadatain. masing-masing kita diwajibkan untuk mengenal apa itu asyhadatain, apa maknanya dan apa konsekuensi dari dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi mengandung makna dan konsekuensi yang cukup serius. Kemudian yang kedua adalah tentang salat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian dengan tata cara salat sebagaimana kalian melihat aku melakukannya. Melakukan salat tersebut. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah telah wafat. Kita tidak bisa melihat beliau. Tetapi beliau telah mewariskan ilmu. Beliau telah mewariskan ilmu kepada umat ini. Yang dilanjutkan oleh para ulama, yang dinyatakan oleh Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Pewaris para nabi. Kemudian Rasulullah menyatakan wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan ketahuilah bahwasanya para nabi tidak sekalipun mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma. Dan sesungguhnya hanyalah para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang berupaya menggapai warisanku itu tadi, menggapai ilmu yang diwariskan oleh Rasul, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan keberuntungan yang sangat sempurna. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berebut dan berupaya, berambisi untuk mendapatkan warisan Rasul, yaitu al-ilmu yang dibawa oleh para pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Kemudian yang ketiga dari rukun Islam setelah sholat adalah zakat. Kita harus mengenal zakat. Kapan diwajibkan, apa syaratnya, apa saja yang diterkenai wajib zakat dari harta-harta kita, harus kita mempelajarinya. Terkhusus bagi mereka-mereka yang sudah sampai pada tingkatan kewajiban zakat, harus dipelajari. Di sini wajib, ilmu yang wajib diketahui. Makna wajib adalah apabila dia tinggalkan, dia abaikan, maka dia berdosa, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah shaum Ramadan. Ini adalah wajib kepada setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syaratnya. Kita pun harus mempelajari bagaimana shaum Ramadan. Apa kewajiban-kewajibannya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan? Ini wajib hukumnya dan tidak boleh diabaikan. Kita harus meluangkan waktu kita dari umur yang Allah berikan yang akan kita ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah nanti. Yang kelima adalah apa yang sekarang insya Allah kita dengan izinnya akan menjalaninya, yaitu fardhatul hajj, kewajiban al-hajj yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kita diwajibkan untuk belajar tentang haji ketika kita sudah tergolong pihak-pihak atau orang-orang yang terkenai kewajiban haji. Mempelajari bagaimana cara dan sistem manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memerintahkan. Kalau dalam hadis yang tadi terkait dengan salat, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dalam perkara haji Rasulullah menyatakan khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum. Jadikanlah cara manasik kalian bersumber dariku, kata Rasul. Bermanasiklah kalian seperti aku bermanasik. Ini perintah dari Nabi. Dan setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran serta setiap perintah yang ada di dalam sunnah Rasul, di dalam hadis Rasul, sabda beliau, hukum yang dilahirkan adalah wajib. Kesimpulan hukum yang dikeluarkan dari sebuah perintah, baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya, adalah wajib. Oleh karena itu, majlis kita pada hari ini sebenarnya adalah majlis ibadah. Majlis kita pada hari ini sebenarnya adalah dalam rangka mengaplikasikan perintah Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik haji kalian dari cara manasik hajiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa majlis pada hari ini dan seterusnya hingga esok insyaallah adalah majlis ibadah, yang pertama kali harus ada pada masing-masing kita adalah apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan, membersihkan segala bentuk ibadahnya, murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di majlis ini didengar dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu niatkan bahwa majlis ini adalah majlis ilmu, majlis ibadah, yang kita berharap darinya, dari majlis ini, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk ditanamkan bagi kita. Jangan sampai bahwa ada di benak kita majlis ini sekedar ya refreshing, ya, mengisi waktu, apalagi tempatnya di tempat yang dingin misalnya. Ya, tidak. Tapi ini adalah majlis ibadah yang mulia, yang dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berharap dari majlis ini, yang bukan masih bagian daripada rangkaian ikhlas, adalah kita mengharap Allah menggolongkan kita orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat dengan majlis ini. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa atau pihak manapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan ajarkan, Allah jadikan dia faham tentang perkara agamanya. Seorang yang mengerti tentang perkara agamanya itu adalah ciri-ciri, pertanda, alamat bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi dia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu banyak-banyak kita berdoa, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Kau kehendaki kebaikan untuk kami di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan majlis ta'lim yang merupakan ibadah ini, yang harus saya ingatkan untuk diri saya pribadi, pertama setelah ikhlas, yang kedua adalah bahwa kita harus berupaya mentauladani, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ta'lim kita, sehingga setiap ucapan, setiap zikir, setiap ibadah yang akan kita amalkan tidak ada lain bagi kita panutan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang akan kita lakukan baik di majlis ini ataupun dalam ibadah haji praktek nanti di tanah suci Mekah harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai umat, wahai hamba-hambaku, kata Allah, ada pada diri Rasul uswatun hasanah, tauladan yang baik dalam seluruh arah urusan agama. Rasulullah adalah tauladan terbaik, uswatun hasanah dalam perkara akidah. Beliau adalah sang uswatun hasanah dalam perkara ibadah. Beliau pula sang uswatun hasanah dalam perkara akhlak dan muamalah dan seluruh urusan agama. Sehingga jangan lupa bahwa kita umat yang hidup 1400 tahun setelah beliau, telah datang seorang utusan kepada kita, seorang pembawa amanat yang bertugas mengajarkan kepada kita. Ibadah haji salah satu ibadah yang juga berlaku padanya firman Allah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan, amalan apa saja, baik amalan yang batin ataupun yang zahir, yang nampak. Baik amalan itu terkait dengan lisan seperti doa, zikir dan yang semisalnya, ataupun terkait dengan anggota badan seperti haji, sholat dan yang lainnya. Barang siapa yang beramal suatu amalan, kata Rasulullah, yang bukan bagian dari apa yang aku perintahkan, bukan bagian daripada yang aku contohkan, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah, karena melanggar sang utusan, pembawa amanat dari Rabbul Alamin. Oleh karena itu, majlis kita ini adalah majlis yang kita upayakan untuk selalu berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang penting untuk diketahui sebelum kita memasuki satu persatu tentang manasik haji, perlu kita ketahui bahwa haji adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada pihak-pihak yang mampu. Mampu dalam pengertian bagi kaum pria khususnya, jika telah memiliki dana atau keuangan yang cukup untuk berangkat haji. Yang kedua, kemampuan dari segi fisik, dia sehat, dia mampu untuk melakukan proses manasik haji sejak berangkat dari tanah air hingga melakukan rincian manasik di tanah suci nanti. Kemudian bagi kaum wanita ditambahkan satu ketentuan, yaitu diharuskannya mahram yang menemani ketika melakukan safar menuju ke tanah suci. Inilah beberapa ketentuan yang kemudian Allah nyatakan dalam ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sungguh wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji karena Allah, barang siapa yang telah mampu untuk melakukannya. Kalimat barang siapa yang mampu terkait dengan perkara-perkara yang tadi sudah kita sebutkan, baik terkait dengan materi atau fisik. Dan yang berikutnya bagi kaum wanita, tambahannya adalah selain yang pertama dan kedua, yaitu adanya mahram yang menemaninya. Mahram telah dirinci oleh para ulama siapa saja di antara mereka. Di antaranya adalah ayah, kemudian putra, kemudian paman, ammi ya, saudara ayah, atau khal, saudara dari ibu, atau anak dari saudara kandungnya yang putra yang pria, dan anak dari saudara kandung yang putri, ponakan dari saudara putra atau ponakan dari saudara yang putri. Ini adalah mahram-mahram bagi kaum wanita. Nah, juga yang berikutnya adalah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu termasuk mahram, keponakan dari saudara sepersusuan itu juga adalah mahram. Nah, atau yang ketiga, kalau pertama adalah mahram yang bersumber dari rahim, hubungan rahim, ayah, anak, paman, ponakan, paman dari ayah ataupun paman dari ibu, ini adalah mahram yang bersumber dari rahim. Ada mahram yang disebabkan karena persusuan seperti yang tadi saya sebutkan, saudara sepersusuan. Yang ketiga, ada mahram yang bersumber dari al-musaharah, karena adanya perkawinan, seperti menantu itu adalah mahram, atau mertua itu adalah mahram. Nah, ini secara sekilas terkait dengan perkara syarat mahram bagi kaum wanita. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita akan memasuki kepada detail hukum haji, karena memang waktu dalam dua hari ini sangat terbatas untuk mempelajari sekian masail tentang haji, saya akan mencoba menyebutkan beberapa perkara yang bisa mengingatkan kita untuk lebih bersemangat, lebih khusyuk, lebih serius, lebih pemaknina di dalam melakukan haji. Dalam perkara haji, setelah kita tahu bahwa itu adalah merupakan rukun yang kelima di dalam Islam, dari lima rukun Islam yang sudah kita ketahui, haji ini adalah perkara yang secara langsung juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju." Wahai sekalian manusia, yang dimaksud manusia di sini siapa? Kaum muslimin. Karena kalau dia kafir tidak terkenai kewajiban haji. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan terhadap kalian kewajiban untuk berhaji, maka bersegeralah kalian di dalam berhaji. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa dari hadis Abi Hurairah yang kita dengarkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, sebagian ulama menyimpulkan bahwa haji adalah kewajiban yang harus disegerakan apabila seseorang sudah memenuhi kriterianya. Jika seseorang sudah sampai pada tingkat kemampuan secara fisik, sehat, tidak ada penyakit yang menghalanginya untuk safar, sampai pada tingkat kemampuan secara materi, dan bagi wanita memenuhi syarat yang ketiga yaitu adanya mahram, maka pada tahun itu juga dia harus segera melaksanakan haji. Tidak boleh ditunda. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa al-amr bil hajj fauran, perintah untuk menunaikan ibadah haji bersifat fauran. Fauran itu artinya langsung disegerakan di saat dia mampu. Begitu tahun ini misalkan ya, sudah lewat musim haji ya, karena sekarang melalui berbagai macam prosedur ya, sekarang tiba-tiba dia mampu dapat rezeki dari sisi materi, kemudian dari sisi fisik dia sehat. Kalau dia wanita, dia sudah mendapatkan mahramnya, maka di tahun ini juga dia harus segera melakukan ibadah haji. Tidak boleh ditunda. Nah, ini sekarang kita sering melihat banyak atau tidak sedikit dari saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita muslim yang cenderung meremehkan masalah haji. Gampanglah, nanti tahun ini anak masih ya mau menambah sedikit materi dan seterusnya. Atau dia bermudah-mudahan, atau mungkin karena ketidakmengertiannya, atau karena yang ketiga kejahilan dia tentang hukum ini. Atas dasar itu, hal ini bisa disampaikan nanti kepada saudara-saudara kita yang dia sudah sampai pada kriteria kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Ya ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajj fahujju." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka bersegeralah. Fahujju, maka bersegeralah kalian di dalam menunaikan ibadah haji. Kalau ada yang menyatakan, "Loh, Rasulullah tidak langsung hajinya. Bukankah ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah?" Tetapi Rasulullah baru melakukan haji pada tahun ke-10 Hijriah yang dikenal dengan Hajjatul Wada', haji penghabisan. Semasa hidup Rasul, Rasulullah hanya melakukan 1 kali haji dan 4 kali umrah. Semasa beliau hidup, beliau telah melakukan 4 kali umrah dan 1 kali haji. Ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait telah turun setahun sebelumnya atau beberapa waktu sebelum Rasulullah melakukan haji. Kenapa enggak langsung? Jawabannya, setelah terjadi Fathu Makkah, setelah ditaklukkannya, ditundukkannya kota Makkah pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah sibuk menghadapi atau menjamu, menerima tamu orang-orang yang masuk Islam dari berbagai negeri berdatangan, sehingga benar-benar disibukkan Nabi pada tahun ke-9, dan itu termasuk halangan bagi beliau. Maka pada tahun ke-10 barulah Rasulullah melakukan ibadah haji yang sekaligus sebagai haji penghabisan. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian di sini ada satu hal penting yang perlu diketahui, yaitu dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama, ada satu hal yang penting untuk kita petik agar kita mengetahui bagaimana Islam. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akulla amin, wahai Rasul, apakah kewajiban haji ini berlaku untuk setiap tahun bagi setiap pribadi? Hatta qalaha thalatha, sampai orang ini mengulangi pertanyaannya kepada Nabi sebanyak 3 kali. Ya Rasulullah, akulla amin. 3 kali dia bertanya, Rasulullah pun diam, tidak menjawab. Baru yang ketiga dengan terpaksa Rasulullah menjawab, lau qultu na'am la wajabat walamma istata'tum. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku mengatakan iya sebagai jawaban pertanyaan Anda, maka sungguh kewajiban haji ini akan wajib berlaku setiap tahun kepada setiap yang mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, maksudnya Rasul, sudah, jangan tanya. Kalau aku tidak menjelaskan, jangan terlalu banyak bertanya. Kalau aku sampai menjawab iya pada waktu itu, maka ini akan wajib pada setiap tahun. Kemudian Rasulullah menyatakan, zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim. Sudahlah, terima apa yang ada dan datang dari aku, dari berbagai macam perintah ini. Sesungguhnya yang menyebabkan hancur dan binasanya umat sebelum kalian adalah terlalu banyaknya mereka bertanya-tanya kepada para nabinya, memaksakan diri untuk bertanya-tanya. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku, jika aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan suatu perkara, maka kerjakan perkara tersebut semaksimal yang kalian mampu untuk melakukannya. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Jika aku telah menghalangi kalian atau melarang kalian untuk melakukan suatu amalan, maka segera tinggalkan. Dari sini kita tahu betapa Allah itu rahim, betapa Allah itu maha pengasih dan sangat sayang kepada kita. Ibadah haji yang cukup berat ini hanya berlaku sekali dalam umur seorang muslim, yakni haji yang bersifat apa? Wajib. Haji yang bersifat wajib hanya berlaku sekali bagi yang mampu. Untuk yang berikutnya, hukumnya mustahab, hukumnya disukai bagi seorang untuk melakukan haji, tetapi tidak wajib walaupun dia mampu. Kemudian sebelum saya melanjutkan kajian kali ini, ada satu hal yang ingin saya ingatkan, atau beberapa hal. Yang pertama, jika ada pertanyaan, nanti bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dan dikumpulkan kepada Al-Akh Muhammad Banser. Sebagaimana diumumkan tadi, insyaallah season atau sesi pertanya jawab akan disediakan waktu selepas sholat isya dari jam 19.30 sampai jam 20.30. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, bersama kita juga ada beberapa ummahat atau akhwat yang di sini juga ada mahramnya. Pada proses pengajaran praktek manasik, mulai dari tata cara tawaf, sa'i, mabit, jumrah dan yang lainnya, maka pelaksanaannya adalah masing-masing mahram diharapkan mengajarkan kepada ummahatnya, kepada istri atau kepada adik dan ibunya, sehingga diharapkan benar-benar menguasai nanti. Dari pelajaran ini diharapkan benar-benar dikuasai, sehingga besok insya Allah pada praktek manasik masing-masing akan membimbing. Misalkan saya ambil contoh Ustaz Hamzah langsung akan membimbing keluarganya. Nah, turun ke tempat manasik di belakang rumah ini, kemudian dipraktekkan bagaimana tawaf, di mana dimulai tawaf, di mana dibaca kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, di mana berhenti tawaf, di mana dilakukan ar-raml, di mana kemudian dilakukan salat rakaatain di dekat makam Ibrahim, ya, dan seterusnya. Sa'i, di mana Safa, di mana Marwa, di mana itu batas yang semestinya seorang mempercepat jalannya. Nah, ini diharapkan masing-masing menguasainya dan mengajarkan kepada mahramnya, karena tidak mungkin secara syar'i yang bukan mahram mengajar wanita secara praktek di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah. Oleh karena itu himbauan saya benar-benar dikuasai. Mungkin nanti akan ada tes-tes singkat, ujian singkat dalam bentuk pertanyaan terkhusus terkait dengan sistem praktek manasik yang akan kita pelajari, sehingga benar-benar siap untuk dilakukan ujian. Nah, insya Allah. Tapi kami juga menerima adanya usulan demi kelancaran proses pelajaran manasik ini yang lebih mendekati kepada syar'i dan mendekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ciri pertama. Ciri pertama manasik ahli sunnah wal jamaah, di mana dipisahkan sejak awal perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah dan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan bahwa haji atau ibadah haji kita yang mulia ini benar-benar kita dapat meraih insyaallah apa yang dinamakan dengan mabrur, hajjun mabrur. Kita harapkan itu. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian yang berikutnya juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling mulia wahai Rasul? Amalan apa yang lebih utama wahai Rasul? Rasulullah menjawab, qala iman billah wa rasulihi. Amalan yang paling utama adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Tidak tsumma madza? Kemudian apa yang peringkat kedua? Ranking kedua dari amalan-amalan dalam Islam. Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad membela agama Allah. Tidak tsumma madza? Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang berikutnya? Rasulullah menjawab, hajjun mabrur. Haji yang sampai pada peringkat mabrur. Nanti akan kita jelaskan apa itu haji mabrur. Secara singkat, haji mabrur itu adalah ibadah haji yang terbebas dari segala yang mengurangi kesempurnaannya. Ibadah haji yang terbebas dari kemaksiatan, baik zahir maupun batin. Ini ibadah haji yang mabrur. Sehingga sangat penting bagi kita mengenal, mempelajari perkara apa sih yang dapat mengurangi keutamaan ibadah haji kita. perkara apa sih yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di saat kita melakukan ibadah haji? Ini perkara yang sangat penting. Allah menyatakan dalam Al-Quran, saya sebutkan sebagiannya, Al-Hajju ashhurum ma'lumatun, faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam ibadah haji, sudah dalam proses pelaksanaan ibadah haji, maka kata Allah, fala rafata wala fusuq. Ar-rafas, ar-rafatu pakai sa, itu adalah pengertian yang pertama adalah al-jima. Nah, bersenggama tidak boleh dilakukan di masa haji. Tetapi tidak hanya sebatas itu pengertiannya, ar-rafas mencakup pula segala muqaddimah, segala prolog yang terkait dengan al-jima, seperti kata-kata yang lembut kepada istri dan pengertian yang bisa mengundang syahwat, kata-kata yang berisi rayuan, ini semua termasuk dalam bentuk ar-rafas dalam ibadah haji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang bisa mengantarkan kepada bangkitnya syahwat antara suami istri di masa al-hajj, di masa haji, maka itu tergolong ar-rafas. Tergolong ar-rafas yang Allah sebutkan dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah itu tadi. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang kedua, wala fusuq. Kalau tadi, maaf saja, rafas antara suami istri dilarang di dalam haji, apalagi yang bukan antara suami istri. Terkhusus jamaah haji Indonesia, saya sering mendengar dari orang-orang di Arabi Saudi atau di Yaman mengeluhkan. Dia bilang, ya Allah, jamaahku dari Indonesia itu gimana? Nah, jamaah haji, tapi mereka juga bergurau, padahal bukan mahramnya. Itu tidak boleh. Nah, tidak dibenarkan. Kalau antara suami istri saja tidak dibenarkan, segala perkara atau tindakan dan ucapan yang bisa membangkitkan syahwat, lalu bagaimana dengan yang bukan mahramnya? Maka ini sangat penting untuk diketahui. Ini masih termasuk dalam kalimat ar-rafas. Yang kedua, wala fusuqa, kata Allah. Tidak ada perbuatan kefasikan, berdusta, berkhianat, menyakiti, berkata-kata jelek, bersumpah keras, ghibah, membicarakan kejelekan orang, namimah, mengadu domba, membuat panas hati seorang muslim untuk benci dan marah kepada saudaranya muslim yang lainnya. Ini masuk dalam perbuatan fusuk, dalam perbuatan kefasikan, dan berbagai macam pelanggaran, baik terkait pelanggaran yang bersumber dari lisan seperti yang tadi saya sebutkan, riba, namima, mencaci maki, mengeluarkan lakop-lakop, julukan-julukan yang tidak enak didengar. Kalau di kita biasanya ada si Momo, siapa? Mo kucing. Kalau di Purwakarta ada apa? Banyak ya. Nah, itu enggak boleh. Jangan diucapkan yang seperti itu di waktu haji. Di luar haji saja tidak boleh. Allah menyatakan wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab. At-tanabuz, dengan mengucapkan julukan-julukan jelek bagi saudara kita di luar ibadah haji, hukumnya haram, apalagi di saat haji yang Allah tegaskan dalam ayat wala fusuqa itu tadi. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ini sangat penting dan nampaknya sangat butuh kita nanti di sana untuk menerapkan firman Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita ini kadang-kadang lupa softo katanya. Untuk ngisi ketegangan di Arafah misalkan, di saat Arafah wukuf, ngisi ketegangan ngobrolin atau bicarain saudara-saudara kita yang di tanah air. Wah, si si Mu itu, ah itu enggak benar kalau dagang itu dia. Ini riba kan sudah? Iya. Nah, dia itu enggak jujur itu, barang-barang yang dia jual tuh riba ini. Maka saudara kita kalau mendengar ada saudara kita satu rombongan nanti khususnya, minimalnya satu rombongan, ya. Minimalnya. Kalau ada yang mendengar gini jangan diakhiri. Sudah jangan itu lanjutkan. Istighfar itu. Istighfar. Yang diingatkan langsung mengucapkan jazakallah khair ya, terima kasih mengingatkan. Ya. Yang mengingatkan ikhlas kepada Allah. Supaya tawasi bil haq dan tawasi bis sabrnya itu benar-benar dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelanggaran yang harus dihindari oleh seorang yang berhaji di saat dia melakukan hajinya. Nanti mungkin akan ada beberapa hal lain yang akan kita bahas. Tetapi dari hadis Abi Hurairah yang terakhir, kita mengambil sebuah faedah bahwa ibadah haji merupakan salah satu ibadah peringkat tertinggi. Salah satu ibadah peringkat tertinggi setelah keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan setelah jihad fisabilillah adalah ibadah haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah pula, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ibadah umrah yang satu kepada ibadah umrah yang berikutnya, ada seorang melakukan ibadah umrah 3 kali. Satu ibadah umrah kepada ibadah umrah yang berikutnya fungsinya adalah sebagai mukaffiratus dzunub, penghapus dosa yang dia lakukan antara dua umrah tersebut. Tahun 2003 dia umrah, kemudian tahun 2005 umrah lagi. Maka antara dua umrah ini ya, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Nah, luar biasa. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'a illa al-jannah. Haji yang predikatnya itu mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali jannatullah azza wa jalla. Terkhusus bagi kaum wanita, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah bertanya, dan pertanyaan Aisyah ini menunjukkan betapa keimanan beliau. Pertanyaan Aisyah ini menunjukkan betapa kesungguhan dan keseriusan Aisyah di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, naral jihada afdal al-amal, afala mujahid. Ya Rasulullah, saya berkeyakinan bahwa jihad itu adalah amalan yang terbaik, wahai Rasul. Tidak bolehkah kami kaum wanita untuk ikut berjihad? Luar biasa, semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menjawab, faqala lakin aw lakunna afdalul jihad, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Sungguh bagi kalian wahai kaum wanita ada amalan jihad yang paling utama khusus bagi kalian, yaitu haji yang mabrur. Haji yang sampai pada predikat mabrur bagi kaum wanita ini adalah jihad fi sabilillah. Adalah jihad fi sabilillah. Maka khusus kepada kaum ibu, coba kita memeriksa kembali, mengoreksi kembali niat-niat kita di dalam berhaji. Tanamkan di hati kita, di kalbu kita, keinginan untuk meraih seutama-utama amalan ini. Tanamkan di hati kita niat yang ikhlas untuk benar-benar meraih haji yang mabrur. Untuk itu, baik kepada kaum pria dan kaum wanita juga harus mengetahui beberapa perkara penting yang harus diketahui. Nah, untuk ibu-ibu khususnya perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberlakukan berbagai macam perintah yang terkait dengan kaum wanita. Dan ini nanti sebagiannya akan kita singgung, namun secara global saya akan menyebutkan. Pertama, di antara perkara yang harus diketahui bagi kaum wanita adalah menutup auratnya dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Dalam pengertian sempurna, yang kalau saya yakini dari sekian pendapat ulama adalah bahwa wajah dan kedua tangan itu adalah aurat. Tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa itu tidak wajib untuk ditutup, namun perlu diketahui kepada seluruh ibu-ibu dan ummahat yang takut kepada Allah, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab-Nya, bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa rambut itu adalah aurat, bahwa leher itu adalah aurat, bahwasanya telapak kaki itu adalah aurat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya dilarang bagi wanita memakai pakaian yang mengandung unsur hiasan. Tidak ada khilaf dari mazhab apapun. Khilaf itu terjadi pada apakah wajah dan telapak tangan aurat. Bagi yang berkeyakinan bahwa itu adalah aurat, maka tutuplah wajah dan telapak tangan. Bagi yang berkeyakinan, tentunya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, berkeyakinan bahwasanya wajah dan tangan bukan sebagai aurat, maka hendaknya dia menjaga aurat yang jelas-jelas telah disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa dilarang bagi kaum wanita untuk keluar dari rumah dengan menggunakan wewangian. Kalau ada pada hari ini yang masih pakai wangi-wangian, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul melaknat wanita yang keluar dengan menggunakan wewangian. Dan hati-hati apalagi di masa haji nanti. Para ibu yang saya muliakan, para ummahat, akhwat, perlu diketahui bahwa Allah Rabb kita. Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang menyiapkan bagi kita jannah, dan dialah Allah pula yang memiliki azab yang pedih, yang bisa marah dan menimpakan kepada kita azab kapan dia mau, di mana saja dia kehendaki. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada kaum wanita, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Wahai kaum wanita, jangan sekali-kali kalian melembutkan suara kalian ketika berdialog dengan kaum pria. Jangan sampai kalian merendahkan suara kalian sehingga merdu atau lembut di hadapan kaum pria ketika berdialog. Berbahaya. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini adalah larangan dari Allah, bukan larangan dari ulama, tetapi larangan dari Rabbul Alamin. Maka hati-hati ibu-ibu, para ummahat, kita dengarkan ayat-ayat ini dan kita segera beramal. Kita harus segera beramal. Para hadirin kaum muslimin, calon jemaah haji yang saya muliakan, ada beberapa perkara yang juga penting terkait dengan haji ini, yang insya Allah akan kita bahas nanti pada season kedua setelah kita melakukan istirahat. Setelah menyelesaikan season pertama ini, mungkin Anda cukupkan dulu season pertama ini. Sekali lagi saya mengingatkan sebelum saya akhiri bahwa pertanyaan ditulis dan segera diserahkan kepada Al-Akh Muhammad Bansir, baik kaum pria maupun wanita. Nah, bagi yang agak sulit menulis atau agak berat, nanti bisa didiktekan kepada Al-Akh Muhammad apa pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kepada kaum pria khususnya para aba, untuk benar-benar menguasai materi manasik yang akan saya sampaikan sejak season kedua ini insyaallah, sehingga nanti dalam praktek manasik yang sudah disediakan di belakang rumah ini benar-benar menguasainya, mulai dari tawaf sampai selesainya ibadah haji pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Hijriah insyaallah taala. Mudah-mudahan Dzulhijjah tahun Hijriah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di dalam melakukan proses taklim belajar tentang manasik haji ini. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kita menginjak waktu untuk istirahat sejenak, dan setengah jam setelah itu atau 30 menit setelah itu kita akan kembali lagi melanjutkan kajian ini insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa untuk di sini yang